Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari kajian kita, pembacaan kitab Hukukul Aulad Alal Abai Wal Ummahat, hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tuanya, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, setelah beberapa hal yang telah kita sebutkan dari hak yang berkaitan dengan anak sebelum mereka terlahir di dunia, dan demikian sepertinya sudah kita mulai dari hak yang kedua, yaitu hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya setelah mereka terlahir di dunia ini. Labas kita mengulang sedikit dari beberapa poin yang ada terkait dengan hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Bahwasanya yang pertama adalah untuk berupaya mengarahkan anak kita tersebut setelah mereka terlahir di dunia ini sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah tahnikuhu bitamri wa du'a'u lahu, yaitu mentahnik kurma atau tamr kepada seorang bayi yang terlahir di dunia. Itu halaman 24, yang mungkin bawa kitabnya halaman 24. Yaitu mentahnikan kurma dan mendoakan kepada anak kita tersebut dengan kebaikan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis, hafiz sahihaini min hadithi Abi Musa Al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhu qala wulida li ghulamun فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة. نعم. Di dalam sahihain min hadith Abi Musa Al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abi Musa Al-Ashari, radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi beliau mengatakan, wulida li ghulamun, telah terlahirkan dariku seorang putra. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Rasulullah, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasammahu Ibrahim, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama kepada putraku tersebut dengan Ibrahim. Wahannakahu bitamratin, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mentahnikkan kurma. Tahnik itu adalah mengunyahkan kurma, ya, kemudian dimasukkan ke mulut seorang bayi, mungkin di langit-langit mulutnya dan yang semisalnya, ya, mengunyahkan kurma tersebut sambil lembut, kemudian dimasukkan di dalam mulut atau langit-langit mulut pada seorang bayi tersebut. Wada'a lahu bil barakati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, setelah itu mendoakan bagi putraku tersebut dengan barakah, agar diberikan barakah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wadafa'ahu ilayya, dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kembali putraku tersebut kepadaku. Dari sini menunjukkan bahwasanya disunahkan mentahnikan kurma, ya, dan mendoakan baginya kebaikan. Dan ini adalah merupakan hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua bagi anaknya yang terlahir di dunia ini. Ketika mereka terlahir di dunia ini pun, sebagaimana yang mereka memiliki hak sebelum mereka terlahir di dunia, ya, maka hak-hak tersebut harus ditunaikan kepada anak-anak kita tadi. Dan ini adalah merupakan perkara yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Terlepas pembahasan terkait masalah pemberian nama yang itu akan dibahas pada pembahasan yang berikutnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan terkait dengan masalah bagaimana hukum mengadzani bayi, ya. Yang kadang-kadang sebagian kita ada beberapa perbedaan di dalam permasalahan tersebut, ya. Tetapi sebelum kita sedikit menyebutkan pembahasan terkait masalah itu, pada dasarnya ini adalah permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Permasalahan khilaf ijtihadiyah di kalangan para ulama, yang mereka berbeda pendapat di dalam hukum masalah ini. Sedikit kita sebutkan sebagian dalil-dalil yang menunjukkan tentang disunahkannya untuk mengadzani pada seorang bayi atau yang terlahir di dunia dari seorang bayi. Ya, sebelum setelah itu kemudian kita akan menyebutkan bagaimana hukum terkait dengan hadis-hadis tersebut. Hadis yang pertama adalah An Ubaidillah bin Abi Rafi' an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana bi udhunil Hasan ibni Ali hina waladathu Fatimatu bis-salah. Dari Ubaidillah bin Abi Rafi', dari bapaknya, dari bapak beliau yaitu Abu Rafi'. Abu Rafi' adalah seorang sahabi. Beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadzani pada telinga Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali, putra dari Ali bin Abi Thalib, hina waladathu Fatimah. Ketika ya Fatimah ketika itu melahirkan beliau, ya, bisalah, yaitu dengan apa maksudnya? Dengan adzan yang persis seperti adzan dikumandangkannya salat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ternyata banyak kritikan para ulama terkait dengan hadis ini khususnya. Bahkan Al-Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim mengatakan hadis ini adalah mungkarul hadis. Hadis yang mungkar. Apa makna hadis mungkar? Kalau dalam istilah mustalahul hadis, al-munkaru mukhalafatur rawid da'if liman huwa awla minhu. Kalau dikatakan mungkar itu adalah di dalamnya ada penyelisian seorang perawi yang da'if, perawi yang lemah. Keadaan dia yang lemah tersebut menyelisi siapa? Liman huwa awla minhu, menyelisi yang lebih kuat darinya, menyelisi yang lebih kuat derajatnya dari rawi dhaif tadi. Dan mungkar min kismi dhaif, dan mungkar termasuk dalam kategori hadis yang dhaif. Nah, nanti kita akan tahu kalau belajar dalam mustalah ada hadis syad yang mirip dengan pembahasan masalah mungkar. Bedanya kalau syad adalah mukhalafatur rawil maqbul liman huwa aula minhu adadan au tawthiqan, yaitu penyelisian seorang rawi yang diterima. Rawinya bukan rawi yang dhaif, bahkan rawinya diterima, tetapi dia menyelisih dari riwayat yang lainnya, baik dari sisi jumlahnya dia kalah, sama-sama thiqah misalnya, atau sama-sama soduk misalnya, ya, terpercaya atau thiqah yang lebih tinggi dari itu, tetapi dia menyelisih yang lebih kuat darinya secara jumlah, atau tawthikan dari sisi kedudukan dia. Walaupun menyelisih satu orang tetapi menyelisih yang lebih kuat, maka ini masuk dalam kategori hadis syadz. Tentunya rincian perkara-perkara tersebut dibahas oleh para ulama di dalam masalah mustalahul hadis. Ini hanya sebagai gambaran. Adapun mungkar, menyelisih rawi dhaif tadi, menyelisih yang lebih kuat. Bisa jadi dia menyelisih yang thiqah. Nah, maka tentunya hadis mungkar ini masuk dalam kategori 6 hadis yang dhaif. Kemudian ada jalur yang kedua atau riwayat yang kedua, an Husain qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu waladun fa adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam tadurruhu ummu sibyan. Dari Rasulullah, dari Husain qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dilahirkan darinya seorang anak, kemudian dia mengadzani pada sebelah telinga sebelah kanan, dan dia mengikomahi, ya, ada adzan ada iqamat, pada telinga kirinya, lam tadurruhu ummu sibyan, maka tidak memadaratkan ummu sibyan. Apa yang dimaksud dengan ummu sibyan? Dikatakan oleh para ulama adalah jin yang mengikutinya atau hembusan angin, ya, artinya jin, ya, yang mengikuti atau jin yang bisa mengganggu anak tersebut, sehingga dikatakan ummu as-sibyan. Di dalam riwayat ini secara kesimpulan juga adanya kritikan di kalangan para ulama, ya. Bahkan Abu Al-Imam Abu Hatim, beliau mengatakan bahwasanya seorang rawi yang ada di dalamnya, ya, yang bernama Marwan bin Salim Al-Ghifari, dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim mungkarul hadis jiddan, seorang yang mungkarul hadis. Sama kedudukannya mungkarul hadis tadi, menyelisih perawi, seorang perawi dhaif menyelisih perawi hadis yang sahih, atau menyelisih seorang yang kedudukannya lebih kuat darinya, baik seorang fiqah, ya. Maka ini yang dikatakan oleh Abu Hatim. Suatu ketika Al-Imam Ibn Abi Hatim, putra dari Abu Hatim, bertanya kepada bapak beliau, apakah kemudian hadis ini kemudian ditinggalkan? Maka Abu Hatim mengatakan tidak. Bukan berarti kemudian hadisnya mutlak ditinggalkan, tapi hadisnya ditulis. Maksudnya apa? Yasluh li syawahid wal mutaba'at. Yaitu bisa sebagai pertimbangan jika ada penguat yang lain. Kalau ada penguat yang lain, ya, kedudukan rawi ini Marwan bin Salim Al-Ghifari tidak mutlak kemudian ditolak, bisa menjadi penguat asal ada penguat dari jalan yang lainnya. Baik, kita berpindah kepada jalur yang ketiga. Intinya dua hadis tadi ada kritikan di kalangan para ulama. An Ibn Abbas, hadis jalur yang ketiga atau hadis yang ketiga, An Ibn Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala adzana fi udhunil Hasan bin Ali yawma wulida fa adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengadzani pada telinga Al-Hasan bin Ali pada hari ketika beliau dilahirkan. Fa adzana fi udhunihil yumna. Nabi mengadzani pada sebelah telinga sebelah kanan. Wa aqama fi udhunihi al-yusra, dan mengiqamai pada telinga sebelah kiri. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan ini, beliau mengatakan bahwasanya sanad hadis ini adalah lemah. Sanad hadis ini adalah lemah. Setelah kita tahu dari ketiga jalur periwayatan tadi bahwasanya riwayat ini adalah bisa dikatakan tidak lepas dari kritikan para ulama, bahkan lebih dekat kepada kedhaifan, kepada hadis kepada enam hukum bahwasanya hadis tersebut adalah lemah, ya. Namun para ulama berbeda pendapat di dalam permasalahan ini. Pendapat yang mereka mengatakan, bisakah ketiga jalur tadi atau tiga riwayat tadi menjadi menguatkan satu dengan yang lainnya sehingga bisa menjadi derajat atau bisa naik menjadi derajat hasan. Ya. Bisa sampai liar taqi darajat al-husni, sehingga menjadi naik derajat menjadi darajat hasan. Karena tidak semua hadis dhaif kalau dikumpulkan dengan dhaif yang lain menjadi naik derajatnya menjadi hasan, tidak mesti. Ya. Karena ada syaratnya. Ya. Malam yakun al-hadis syadid ad-dha'fi. Dikatakan oleh sebagian para ulama, selama hadis tersebut tidak dhaifnya itu tidak nemen, tidak sangat. Tentunya yang menghukumi ya para ulama ahlul hadis. Ya. Karena kalau sama-sama dhaif, bahkan dhaifnya itu adalah dhaif yang nemen, dhaifnya itu sangat, maka bahkan tidak justru menjadi saling menguatkan, tapi justru sangat menunjukkan hadis tersebut sangat lemah. Gambarannya dikatakan oleh para ulama, kalau ibaratnya kalau orang yang sama-sama memiliki cacat, ya karena hadis yang lemah adanya cacat di dalamnya. Orang yang cacat, yang satu, ya maaf-maaf saja, misalnya yang satu tidak bisa berjalan atau dalam keadaan dia cacat kakinya, ya, ya dalam keadaan cacat kakinya. Yang satu demikian, dia memiliki kaki tetapi dia dalam keadaan lumpuh. Yang ketiga, dia memiliki dua kaki yang bisa dia gunakan berjalan. Kalau yang pertama tadi tidak bisa gunakan berjalan kecuali dengan alat, dengan kerak atau dengan semisalnya. Kalau yang kedua, punya kedua kaki tetapi dia lumpuh. Adapun yang ketiga, dia bisa berjalan tetapi dia tidak bisa normal, yaitu dia termasuk ya memiliki cacat dari sisi misalnya pincang dan yang semisalnya. Ini bukan dalam bab kita menjatuhkan apa namanya atau mengambil aib atau menyebutkan aib saudara kita, tidak. Tapi ini hanya sebagai permisalan yang disebutkan oleh para ulama. Kalau yang nomor satu dan nomor tiga tadi ingin membantu saudaranya yang lumpuh tadi, karena mereka sama-sama dalam keadaan cacat, dalam keadaan memiliki aib, maka kondisi orang tadi tentunya akan kesulitan, bahkan tidak bisa menjadi seorang yang kuat, orang yang lumpuh tadi. Karena sama-sama yang bantu adalah orang yang dalam kondisi seperti ini. Berbeda dengan seorang yang memiliki aib, tapi aibnya tersebut saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga hal tersebut akan bisa menjadi, derajatnya menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Sehingga kalau yang disebutkan tadi, para ulama menyebutkan apakah riwayat, tiga riwayat tadi apakah kemudian bisa saling menguatkan. Ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah awalnya menghasankan hadis ini di dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya, menghasankan hadis ini dalam Sunan At-Tirmidzi, namun setelah beliau mengkaji ulang riwayat Abu Rafi' yang pertama tadi, ternyata hadis ini tidak bisa dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya, karena perawi-perawi yang lainnya adalah masuk dalam kategori jalur atau dalam masuk kategori para perawi pendusta. Beliau kemudian mendhaifkan hadis ini dalam silsilah ad-dhaifah. Ya. Setelah beliau menyebutkan hadis ini disahihkan, dihasankan di dalam Sunan At-Tirmidzi, kalau hasan itu derajatnya di bawah sahih, tapi di atasnya dhaif, tetapi makbul, masuk dalam kategori makbul, bisa diamalkan, bisa diterima dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Kemudian setelah dikaji ulang, ternyata hadisnya beliau lebih cenderung, beliau tarajuk bahwasanya hadis tersebut adalah lebih dekat kepada dhaif. Karena jalur-jalur yang lainnya tidak bisa menjadi penguat karena diriwayatkan dari para perawi yang pendusta. 6. Ini adalah kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dan Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Ya. Beliau cenderung dengan pendapat Asy-Syaikh Al-Albani yang disebutkan di dalam atau yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Syarah Sunan Abi Dawud. Ya, wallahu a'lam bishawab, zahir dari apa yang disebutkan tersebut menunjukkan bahwasanya pendapat Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud juga sama dengan apa yang disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Sehingga para ulama berbeda pendapat dalam hukum ini. Ada yang mengatakan ini adalah dhaif, ada yang masuk dalam kategori hasan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian para ulama menyimpulkan bahwasanya hadis-hadis yang bisa diamalkan adalah periwayatan tentang adzan di sebelah kanan. Ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim, mufti Saudi Arabia sebelum Syekh bin Baz rahimahullah. Demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau merajihkan pendapat ini tentang adzan di sebelah kanan. Ya, sehingga ada sebagian ikhwah tanya kepada ana ketika perkara tersebut, ya, sebatas yang ana tahu, karena memang ketika itu adanya kajian dalam hal tersebut, ya, pembahasan yang tentunya ini bukan berarti masuk dalam kategori ittirab atau kegoncangan, ya, karena memang demikianlah ilmu yang perlu kita bahas, ya, ilmu dan sebagainya yang harus kita pelajari luas, ilmu itu sangat luas. Ya. Naam. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam salah satu pendapatnya, beliau berpendapat bahwasanya adzan di sebelah telinga bayi itu adalah sunnah, sedangkan qomat tidak. Ya, beliau mengatakan al-adzanu 'inda wiladatil maulud sunnatun. Adzan ketika terlahirnya seorang bayi itu adalah sunnah. Adapun iqamah, wa ammal iqamatu fa hadithuha dhaifun. Adapun iqamah, hadisnya adalah lemah. Falaisat bisunnah, dan bukan termasuk sunnah. Ya, wassalam. Walakin hadzal adzanu yakunu awwala ma yasma'ul maulud, wa amma idza fata waqtul wiladah fa hiya sunnatun fata mahalluha fala tuqda. Akan tetapi adzan ini adalah dilakukan ketika awal bayi tadi terlahir, ketika dia mulai mendengar, bisa terlahir, ya, tentunya dia bisa mendengar sesuatu apa yang ada di sekelilingnya, ya, ya, atau intinya ketika dia pas pertama kali lahir, ya, pas pertama kali dia yakunu awwala ma yusmi'ul maulud, yaitu pertama kali ketika didengarkan adzan tersebut kepada anak yang terlahirkan tadi, ketika pertama kali habis melahirkan langsung ketika itu. Adapun amma idza fata waqtul wiladah, adapun apabila luput, terlewat waktu kelahirannya, sudah agak berjalan agak lama, mungkin sudah sehari, mungkin ya lahirnya pagi kemudian sore misalnya. Kata beliau, fahya sunnatun fata mahalwa falatukdo. Maka ini adalah sunnah pada dasarnya, tetapi luput dari tempatnya, maka tidak ditunaikan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dari penjelasan apa yang kita sebutkan tadi, ya, pendapat Syekh Al-Albani tidak bisa disepelekan di dalam permasalahan ini. Ya, terkait hukum itu kembalinya semuanya kepada hadis. Kalau hadisnya sahih, maka bisa kita amalkan, kan gitu. Nah, tetapi tetap ini kembalinya kepada khilaf di kalangan para ulama, yang hati-hati kita, dada-dada kita harus berlapang dada di dalam menerima khilaf di kalangan para ulama yang seperti ini. Adapun apa yang ana sampaikan tidaklah menjadikan antum bingung di dalam mana ya yang pilih ana, pendapat ini, pendapat itu. Nah, intinya kita harus bersikap ilmiah di dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah. Suatu hukum itu kembalinya kepada sahih atau dhaifnya sebuah hadis. Kalau ternyata hadis tersebut adalah sahih, maka kita bisa amalkan, kita bisa jadikan hujah. Adapun apabila hadis itu adalah tidak sahih, maka kita pun tentunya berhati-hati dalam perkara tersebut, tidak mengamalkannya. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah terkait bahwasanya hadis Abu Rafi tadi, kemudian yang lainnya hadis Husain, kemudian hadis yang kita sebutkan dalam riwayat yang ketiga tadi, ya, Abdullah bin Abbas. Nah, dari zahir apa yang disebutkan oleh para ulama, memang tidak lepas dari kritikan para ulama tentang sahih atau daifnya hadis tersebut. Sehingga wallahu a'lam bishawab, pendapat bahwasanya atau pendapat Asy-Syaikh Al-Albani dalam hal ini wallahu a'lam bishawab lebih kami cenderungi dalam hal ini. Ya, walaupun mungkin sebelumnya ada yang bertanya kepada kami, kami berpendapat dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian juga Syekh Muhammad bin Ibrahim, bahkan seingat ana juga Syekh bin Baz. Banyak para ulama mengatakan sunnah di dalam masalah adzan ini. Tapi setelah kita lihat dari hadis-hadis tadi, nah, ternyata Syekh Al-Albani yang awalnya beliau menghasankan, setelah itu beliau rujuk di dalam silsilah Ad-Dha'ifah. Dan beliau menyebutkan bahwasanya hadis tersebut adalah tidak bisa dijadikan tidak bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga amalan hal tersebut, apabila kita berpendapat dengan pendapat Asy-Syaikh Al-Albani dengan tidak sahihnya hadis tersebut, berarti kita tidak mengamalkannya. Nah, adapun Waalaikumsalam. Loh, bagaimana saat kalau dulu saya berpendapat mengadzani, tapi sekarang ya sudah, namanya pembahasan ilmu demikian, ya. Artinya tidak kemudian kita saling mengatakan ini sesat, yang itu lah, ya. Ini karena pembahasan ijtihadiyah fikhiyah yang seperti ini harus kita siap untuk wasi' untuk sadar, lapang dada. Ya, harus kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ya, tetapi dalam masalah iqamah, kalau yang berpendapat adzan, ya, tentunya pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sangat jelas tadi bahwasanya yang sunnah adalah adzan di sebelah kanan, adzan ya, bahkan sebagian ulama yang sunnah itu adzannya di sebelah kanan, ya, yang sebelah kiri tidak disunahkan, ya. Dan karena ada yang berpendapat bahwa sunnah di sebelah kanan, adzan di sebelah kanan, sebelah kiri iqamah. Nah, maka cukup adzan, ya. Tidak ada penjelasan terkait dengan permasalahan harus kemudian dengan telinga kanan atau telinga kiri, walaupun memang ada pembahasan sebagaimana tadi bahwasanya dalam hadis-hadis tersebut bahwasanya Rasulullah beradzan pada telinga sebelah kanan. Tetapi kalau kita kembali kepada riwayat-riwayat tadi bahwasanya ternyata tidak lepas dari kritikan para ulama. Nah, adapun iqamah maka hadisnya adalah dhaif. Sehingga wallahu a'lam bishawab, bagi siapa yang mau mengamalkan adzan maka cukup adzan, tidak ada iqamah. Nah, sebagaimana pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun yang berpendapat dengan pendapat Syekh Al-Albani maka tidak diamalkan. Nah, karena hal tersebut adalah kembali kepada hadis tersebut ternyata tidak lepas dari kritikan para ulama, atau lebih dikatakan hadis tersebut min qismi dhaif. Hadisnya adalah termasuk dalam kategori dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka ahlu sunnah tengah-tengah dalam hal yang seperti ini, ya. Beda dengan pembahasan yang sifatnya perkara-perkara yang sifatnya prinsip dalam agama. Tidak boleh adanya tasamuh, tidak boleh adanya wasi' sadr. Misalnya antara sunnah dengan bid'ah atau tauhid dengan syirik, tidak boleh kita mengatakan oh ya tidak apa-apa orang pakai akik niatnya untuk mendapatkan barakah. Kan kita itu kan sama-sama Islam, sama-sama Muslim, ya. Dalam hal ini tidak boleh adanya wasi' sadr, tidak boleh adanya tasamuh, saling bertoleransi, ya. Harus kita ingatkan, harus kita ingkari perkara-perkara tersebut adalah masuk dalam kategori syirik ketika adanya keyakinan-keyakinan tadi. Kalau semata itu zina hanya digunakan sebagai perhiasan, mungkin masuk dalam kategori mubah. Tetapi kalau sekarang ini melihat adanya demam akik, ya, banyak yang enggak lepas dari perkara-perkara tadi, adanya perkara akik yang disuwuk atau akik yang apa diisi atau akik yang apa lagi, ya. Nah, sampai minimalnya jual beli yang masuk dalam kategori gharar, ya. Barangnya barang yang sepele dijual dengan ratusan juta bisa jadi. Nah, tapi alhamdulillah sepertinya sudah mulai reda demam akik ini sepertinya, alhamdulillah. Walaupun masih ada para pembisik-pembisik atau para spekulan-spekulan dalam hal ini, ya, para pedagang-pedagangnya. Nah, yang sangat mengherankan orang-orang yang menisbatkan kepada ilmu, mengaku dirinya sebagai seorang, bahkan dikatakan seorang yang berilmu, ya, dikatakan sebagai seorang ustadz, ya, maaf saja mungkin bisa jadi dia juga jualan. Dia membawakan hadis mengatakan tahattamul aqiq, ya, tahattamul aqiq fa innahu yanfil faqra. Ya. Gunakanlah cincin akik karena cincin akik itu bisa ya menghilangkan kemiskinan. Allahul musta'an. Ya. Ya ini hadisnya para pedagang akik. Ya. Kalau dulu zaman para ulama ahli hadis, ya ada yang para penjual terong, tahu terong ya. Ya, mereka untuk melariskan dagangan terongnya mengatakan membuat hadis al-bazinjan lima ukilalah. Artinya bahwasanya terong itu dia sesuai dengan apa yang dia niat, apa yang dia lima ukilalah, yaitu sesuai dengan apa yang dia niatkan ketika dia makan. Itu mau menandingi masalah zam-zam. Zam-zam, mau zam-zam lima syuribalah. Ya, kalau zam-zam itu, kalau niatnya sesuai dengan apa yang dia inginkan dari hajah yang ada pada dirinya, itu termasuk dibolehkan. Ya, doa, hajah, kebutuhan, ya, minta barokah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, mau zam-zam lima syuribalah. Nah, ini mau menandingi masalah zam-zam tadi. Nah, sehingga untuk melariskan dagangan terongnya tadi. Ya. Maka semua hadis-hadis kata para ulama, terkhusus hadis-hadis palsu, itu di antara para ulama tidak mesti dengan penelitian melalui perawi-perawi bisa jadi. Bahkan ada ciri-ciri yang lain, di antaranya adalah rakaqatul alfaz. Apa itu rakaqatul alfaz? Rakaqatul alfaz itu adalah keganjilan dalam lafaz. Lafadznya tidak mungkin Rasulullah kok menyebutkan masalah terong itu sesuai dengan atau akik masalah yang seperti ini, nggak mungkin. Ya. Ada keganjilan dalam lafadznya. Ya. Kalau para ulama ahli hadis, walaupun dia disebutkan dengan sanad, ya sanadnya sanad dzahabiyah, ya sanadnya itu sanad emas. Ya. Apa itu sanad emas? Mali an Nafi an Ibni Umar. Itu sanad yang dikatakan oleh para ulama, sanad yang masya Allah, sanad yang sahih. Kalau hadis ada periwayatan dari Imam Malik, dari Nafi, dari Ibni Umar, itu adalah silsilah adz-dzahabiyah. Silsilah emas. Maksudnya apa? Perawi-perawinya sikoh semuanya, fikoh semuanya. Terpercaya semuanya. Hadisnya mesti sahih. Tapi bisa jadi ada para pemalsu hadis menggunakan silsilah adz-dzahabiyah tadi dicomot kemudian dimasukkan pada hadis buatannya, iya enggak? Tapi para ulama langsung paham, ini ada rakaqatul alfat. Ya. Dan diketahui, mesti akan diketahui ya. Dengan yang seperti ini. Karena memang Allah menjaga agama kita ini dengan adanya para ulama ahlul hadis ya. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak dari perkara-perkara ya, hadis-hadis do'if yang digunakan untuk menguatkan suatu kelompok-kelompok sesat ya, yang ada pada diri mereka ya, dan sebagainya untuk menunjukkan bahwasanya apa yang ada pada mereka itu benar dan sebagainya, dibuat hadis-hadis palsu. Tapi Allah menjaga agama ini dengan adanya para ulama ahlul hadis. Dan para ulama ahlul hadis. Nah, sehingga kita harus membedakan antara perkara yang kita dibolehkan padanya untuk kita kemudian adanya lapang dada dengan perkara yang tidak dibenarkan adanya padanya lapang dada. Nah, tapi tentunya ingkarul mungkar tetap dengan hikmah, dengan cara yang baik, terkhusus kepada orang-orang awam. Ya, kita dengan cara yang baik, kita dengan buletin, dengan kalau kita tidak bisa bicara dengan lisan, dengan buletin, dengan tulisan dan yang semisalnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sekilas terkait dengan apa-apa yang berkaitan dengan hak setelah mereka terlahir di dunia, ya. Terkait dengan sunnah, masalah tahnik ataupun mendoakan. Apa yang berpendapat masalah adzan tadi? Ya. Apa yang berpendapat tentang masalah adzan tadi? Nah. Kemudian yang kedua, tsanian tasmiyatuhum at-tasmiyatal hasanah wa ikhtiyar al-ismi shalih al-hasan, yaitu memberi nama mereka, yang kedua yaitu memberi nama mereka dengan nama-nama yang baik. Yaitu hak kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua kepada anak-anak yang terlahir di dunia adalah memberi nama mereka dengan nama yang baik. Nama-nama yang terkandung padanya kebaikan. Ya. Nah, jangan malah dikasih nama syaitan. Ya. Allahul musta'an. Banyak. Ya. Ada di Palembang katanya. Ya. Nah, Allahul musta'an. Dulu pada zaman krisis moneter juga ada di Jogja, namanya krisisa monetaria. Nah, maksudnya apa? Untuk mengingat masa krisis moneter tahun 98. Allahul musta'an. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk kemudian memberi anak-anak mereka dengan nama-nama yang tidak terkandung padanya kebaikan dan tidak terkandung padanya nama-nama yang saleh dan salihah. Baik. Kemudian kata beliau, fal abu la tantahi mas'uliyatuhu tijahal aulad bikhtiyaril ummi salihah kama taqaddam. Maka seorang bapak itu tidak selesai ketika tugasnya ketika setelah memilih seorang ibu atau calon ibu bagi anaknya tadi berupa seorang istri yang salihah. Belum selesai tugasnya. Masih ada tugas yang lainnya. Ya, di antaranya ini yaitu ayyakhtara lahu al-ismal hasan, yaitu memilih baginya nama yang baik. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lamma kanatil asma'u qawariba lil ma'ani wa dalatan 'alayha iqtadatil hikmatu an yakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasubun wa alla yakuna al-ma'na ma'aha bi manzilatil ajnabil mahdi. Ya, kata beliau, tatkala nama itu memang terkandung padanya berbagai makna-makna, ya, dan menunjukkan atas makna-makna tersebut, maka di sana adanya hikmah yang menunjukkan keterkaitan antara nama dengan keterkaitan antara nama dan makna-makna tersebut, adanya keterkaitan yang sangat kuat, ya. Maka oleh karena itu sepantasnya bahwasanya makna tersebut tidak sebagaimana kedudukan, ya, yang semata-mata kandungan makna ajnabi, yaitu yang bukan terkandung padanya al-ajnabi al-mahad, itu adalah makna yang bukan, bisa dikatakan bukan nama Islam atau bukan terkandung padanya nama kebaikan, ya, murni. Itu murni misalnya di situ terkandung nama-nama, ya, yang ada di Nusantara ini banyak, ya, di Jawa, di Nganu, ya. Loh, kalau sudah terlanjur Ustaz, ya qadarullah ma syaa fa'al. Ya, masa kita mau ganti KTP kita, mau ganti KK kita sulit, ya. Ya, minimalnya panggilan sesama kita mungkin kalau tidak dengan namanya ya dengan kunyahnya, ya, lebih baik. Ya, sekarang kita pembahasan kita anak-anak kita, ya. Apa yang terlanjur pada kita ya qadarullah ma syaa fa'al. Ya, bisa jadi karena orang tua kita mungkin ada yang memberi nama, ya, nama-nama Jawa, ada yang nama-nama ya bukan terkandung padanya nama-nama Islami, ya. Nah, maka tentunya dalam hal-hal yang seperti ini, ya, kita minimalnya kepada anak-anak kita, ya, minimalnya kepada anak-anak kita. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada halaman 25 pada dua paragraf terakhir kata beliau, fa'alal abi, kata masih kata al-Imam Ibnu Qayyim, ayyabta'ida 'anil asma'il muharramah. Maka sepantasnya bagi atau wajib atas seorang bapak untuk menjauh, yaitu maksudnya orang tua secara umum, ya, penyebutan al-ab kadang-kadang orang tua secara umum, ya, maka dikatakan dua orang tua itu al-abawan atau al-abawaini. Bukan al-abawan itu kan dari abun-abun kan. Bukan berarti bapak sama bapak, bukan, tapi bapak dan ibu gitu. Seperti qamarani. Bukan berarti qamar sama qamar, maksudnya bulan sama bulan, bukan. Asy-syamsu wal qamar. Umarani, siapa Umarani? Dua Umar ini siapa? Abu Bakar wa Umar. Nah, itu ada istilah dalam bahasa Arab demikian. Sehingga jangan kemudian terpaku bahwasanya dikatakan al-abawan hanya dikatakan dua orang bapak, ya, tapi dua orang tua tadi. Untuk menjauhkan bagi anak-anak mereka nama-nama yang diharamkan, ya, nama-nama yang diharamkan seperti tadi namanya syaitan atau musyrikah, namanya Arab, ya, tapi musyrikah. Nah, bisa terjadi, ya. Na'udzubillahi min dzalik, nama-nama yang diharamkan. Awil lati la taliku bil muslimin, atau yang tidak pantas bagi kaum muslimin, ya. Ya, banyak yang tidak pantas bagi kaum muslimin, malah menjiplak nama-nama orang-orang kufar, ya. Kasih nama Hitler misalnya. Atau Karl Marx. Ya, jadi ada. Na'udzubillah. Nah, tidak sepantasnya bagi kaum muslimin untuk meniru nama-nama mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Tayib. Fal ismu lahu daurun fi nafsiyatil walad. Karena nama itu memiliki pengaruh yang besar di dalam kejiwaan seorang anak, ya. Anaknya dikasih nama, ya maaf-maaf saja, Ronaldo, ya karena senang sama bola. Ya, akhirnya terbawa, bisa jadi, bisa tapi kenapa kok dikasih nama Ronaldo? Karena Abi dulu senang main, ya seperti akan terbawa. Ya. Na'udzubillah. Ya. Kalau dikasih nama, tapi kenapa kok dikasih nama Umar? Umar, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang gigih membela agama Allah. Ya diceritakan tentang kisah-kisah tentang beliau. Ya, masya Allah dibangkitkan semangat keislaman yang ada pada anak tersebut, luar biasa. Ya. Nah, karena anak itu kan kritis ya kadang-kadang. Ya. Kenapa bi? Kok namaku kok nggak panjang-panjang bi? Kayak orang-orang itu kok namanya panjang-panjang, kok namaku kok cuma sak kecap Amr. Soalnya cuma sak kecap bi, kata orang-orang cuma sak kecap. Tahu sak kecap ya? Bukan sak saus ya? Ya, sak kecap, bukan sak kecap, sak kecap. Ya. Karena memang ya di antara sunnah para ulama atau sunnah yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah nama itu dihindari nama-nama yang murakkab. Ya, nama-nama yang murakkab. Seperti Ali Nurdin misalnya. Ya, itu murakkab, tapi qadarullah, masa mau ganti KTP? Ya. Nah, Ali Nurdin itu murakkab sebenarnya. Nah, tapi karena kadang-kadang ada suatu nama yang sudah apa? Terlanjur syai, sudah terlanjur salah kaprah dan sudah menyebar. Kadang-kadang Ali siapa? Kadang-kadang bingung kan? Ya, ya sehingga dikatakan Ali Fulan atau siapa? Ya. Nah, ala kulli hal minimalnya ini untuk anak-anak kita itu lebih baik. Nah, atau untuk diri kita kalau kita panggil dengan cukup dengan apa yang ada pada kita. Nah, labas. Mati. Nah, maka misalnya namanya Ali, cukup Ali, panggillah lebih baik. Nah, atau memberi nama-nama kepada anak kita, ya, dengan nama yang seperti itu, ya, menghindari nama-nama yang murakkab. Loh, itu Abdullah murakkab, Ustaz. Itu murakkab idhafi, ya, idhafah. Itu termasuk dalam kategori satu nama. Abdun dan Allah, Abdullahi, ya, murakkab idhafi. Ya, itu masuk dalam kategori satu nama Abdurrahman. Ya. Nah, tapi tidak sampai haram. Nama murakkab itu tidak dikatakan sampai haram, tapi dikatakan oleh para ulama makruh. Sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci. Nah. Baik, jadi mungkin sebagian ikhwah kaget, nama anak-anak murakkab Ustaz. Insyaallah ya, minimalnya yang sudah terlanjur kita panggil putri-putri kita, putra-putra kita dengan panggilan yang baik. Ya. Nah, misalnya namanya Muhammad Umar Abdullah. Wah, tiga namanya. Ya panggil salah satu di antara nama Muhammad saja atau Umar saja atau Abdullah saja, lebih baik. Baik. Nah, di antara nama-nama makruh juga apa yang dinisbatkan kepada ad-din. Seperti Muhyiddin, Nuruddin, kena lagi. Nasiruddin. Loh, Syekh Albani kok dikatakan Nasiruddin? Para ulama menyebutkan yang dinisbatkan kepada ad-din ini adalah lakob. Ya. Lakob. Lakob itu gelar. Yang digelarkan bukan dia menggelari sendiri, enggak. Ya. Tapi para gelar yang dinisbatkan, yang digelari oleh para ulama yang lainnya sebagai pujian. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Taqiyuddin, ya. Nah, bukan Syaikhul Islam mengatakan saya Taqiyuddin, enggak. Atau Al-Imam An-Nawawi Muhyiddin. Artinya apa? Yang menghidupkan agama. Nasiruddin, pembela agama. Bukan berarti kemudian ini adalah dikatakan oleh para ulama sebagai kebanggaan yang muncul dari Syaikh Al-Albani, enggak. Ya. Nah. Maka sungguh perkara-perkara tersebut, ya, walaupun hal yang seperti ini, minimalnya untuk diri kita dan keluarga kita. Nah, adapun yang terjadi pada para ulama itu adalah biasanya adalah kebanyakan adalah lakab yang ada pada mereka. Yang para ulama menggelari yang lainnya dengan lakab tersebut sehingga bukan dikatakan kategorikan nama. Ya. Wallahu alam bissawab. Nah, karena kalau masalah mengganti KTP, mau mengganti nama di KK, ya, mengganti akte lagi, itu urusannya besar, ya. Urusannya besar, ya. Makanya ya sudah, apa yang sudah terjadi, sudah minimalnya nanti anak yang ke-11 ya atau yang ke-12, ya kalau sudah anaknya 10, ya, minimalnya dikasih nama yang lebih Islami, ya. Kalau mau dikasih nama Muhammad, Muhammad saja. Abdullah, Abdullah saja. Nah, itu lebih baik insyaallah. Coba kita lihat dulu, ada sahabat yang namanya Murakab. Ada enggak? Coba kira-kira ada enggak? Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar bin Khattab, Umar ibn Khattab, ya enggak? Utsman bin Affan, semuanya namanya dia Utsman, Umar, Muawiyah, ya enggak? Nah, itu gambaran nama. Tapi sekali lagi bukan tingkatannya, kalau Murakab itu sifatnya sampai haram, tapi sifatnya makruh. Tapi walaupun makruh, minim, tetap kita berusaha menghindarinya. Nah, jadi ada tingkatan nama yang tingkatannya sampai muharram, seperti tadi nama yang terkandung padanya perkara-perkara yang haram, musyrikah atau yang semisalnya. Ya. Nah, taib. Wa min dzalika ma kharajahu Muslim fi sahih min kitabil adab babu jawaz tahnikil maulud, dan demikian disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dalam bab tahnikil maulud. Yang di sini ada kisah yang ana ringkaskan saja bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengganti nama seorang anak, ya, yang ketika itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak tersebut diberi nama dengan nama yang lain, tidak disebutkan apa nama awalnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, "Masmuhu, siapa namanya?" Kemudian dijawab oleh bapaknya, "Fulan ya Rasulullah." Tidak disebutkan nama awalnya karena bisa jadi maknanya adalah makna yang kurang bagus atau tidak bagus. Nah, atau terkandung padanya perkara yang haram tadi. Kemudian kata Rasulullah, "La, jangan. Jangan dikasih nama itu. Jangan dikasih nama seperti itu, walakin ismuhul mungdir, tapi kasih nama dia dengan nama namanya tersebut al-mungdir." Nah, fasamahu yauma idzin al-mungdir. Maka namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama anak tersebut pada hari tersebut dengan nama al-mungdir. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan Rasul pernah mengganti nama. Ya, minimalnya kalau kita mungkin ada yang namanya, ya, nama-nama Jawa dan sebagainya, minimalnya dipanggil dengan nama baik, yang baik, ya. Mungkin kalau istilahnya, kalau bahasa kita nama hijrah katanya. Ya sebenarnya nama, mengganti nama, ya. Ya kita masih di negeri Muslim sebenarnya tidak dikatakan hijrah, ya. Nah, tetap dikatakan nama, ya. Kalau sudah baik ya sudah. Ya, ada sebagian orang kalau dulu menganggap bahwa ketika belum ngaji namanya misalnya sudah bagus. Ya, namanya misalnya Muhammad misalnya. Nah, ketika sudah ngaji, nama hijrahnya antum siapa sekarang? Seolah-olah harus ganti. Ya. Sudah KTP-nya juga namanya Muhammad, aktenya juga dikasih nama orang tuanya Muhammad, kan bagus sudah masya Allah. Masih ada sebagian orang mengatakan, terus nama hijrahnya apa? Dia mengatakan namanya Muhammad, enggak, nama hijrahnya. Subhanallah, itu terjadi pada kita sendiri. Pernah. Namanya siapa? Ya, kita enggak, nama hijrahnya. Subhanallah. Nah, yang sebenarnya adalah salah kaprah. Ya, nama yang bagus sudah enggak perlu diganti, ya. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebagai gambaran bahwasanya Nabi pernah merubah nama yang enggak bagus menjadi nama yang baik. Nah. Terkhusus yang mungkin belum sempat dibikinkan akte, ya, bisa, ya, dibikin dengan nama yang atau dibuatkan nama-nama yang baik. Baik, kemudian di sana ada penyebutan dari Al-Hafidh Ibnu Hazm, ittafaqu 'ala istihbabil asma' al-mudhafah ila Allah ka Abdullah wa Abdurrahman wa ma asbaha dzalik. Para ulama sepakat tentang sunnahnya nama-nama yang diidhafahkan kepada Allah. Disandarkan kepada Allah seperti Abdullah, hambanya Allah. wa Abdurrahman, yaitu Abdurrahman. Ya. Nah, Abdullah. Jangan ngasih namanya Abdillah. Loh, tadi Abdillah Ustaz, karena ada kaf, kaf li tasbih, sehingga bacanya ka Abdillah wa Abdurrahman. Ya, Abdullah itu kan marfu. Kalau Abdillah majrur. Ya. Jadi jangan marah-marah namanya Abdillah. Ya, tapi Abdullah yang benar. Ya, bukan Abdurrahman tapi Abdurrahman. Ya. Ini kadang salah kaprah orang Indonesia. Itu Abdillah Ustaz. Lu kalau Abdullah sudah banyak. Ya, Abdillah. Ya namanya sama-sama kan enggak pas, ya. Masa majrur, ya. Ya lebih tepat Abdullah, Abdurrahman. Nah, itu disunahkan menggunakan nama-nama yang diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Nah, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahim, Abdul Aziz. Nah, thayyib. Tetapi di sana ada beberapa hal yang khususnya ketika kadang-kadang ada pengidhofan suatu nama, yaitu dengan menggunakan abad hamba tadi, kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang berkaitan dengan Ar-Rahman, dengan Al-Muhaimin termasuk nama-nama Allah. Yang harus, kalau tidak boleh seorang dinamai dengan Al-Muhaimin, tidak boleh. Tapi Abdul Muhaimin. Ya. Abdul Muhaimin. Ya. Maka seperti Abdurrahman, maka dihindari memanggil dengan khususnya dua nama ini, Ar-Rahman dengan Al-Muhaimin. Ya. Jangan dipanggil dengan Rahman. Karena Rahman hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini khususnya Ar-Rahman. Ya, khususnya Ar-Rahman. Ya. Maka dihindari memanggil Rahman, Rahman gitu. Nah, tetapi kalau seperti misalnya ada namanya Abdul Aziz, ya. Kadang-kadang seorang menyingkat, tapi bukan manggilnya dengan Al Aziz, bukan, tapi Aziz. Ya Aziz, Aziz, fadal. Kesini, ya. Bukan Aziz, beda Aziz. Aziz itu lemah, kalau Aziz perkasa. Ya. Beda ya. Abdul Aziz menggunakan zai. Bukan Aziz. Bukan jim dengan zai. Nah. Maka kalau dipanggil Aziz, selama dia tidak memanggil Al Aziz, masih ada sisi dibolehkan. Atau Rahim, Rahim. Atau Rauf, Rauf. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan innahu raufur rahim. Naam. Ya. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sikap ini, rauf dan rahim ini juga. Ya. Ala kulli hal, jangan memanggil dengan Al-Aziz atau Ar-Rahim, karena penggunaan alif lam tadi itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mau berbicara lebih utama, ya dipanggil secara lengkap. Ya. Jangan dipanggil dul-dul. Ya. Maka apa dur-dur, ya. Nah, lebih bagus, lebih utama dipanggil lengkap. Wong dikasih nama baik-baik dipanggil dul. Ya, dur kan kasihan. Nah, orang Arab mengingkari, ya, sebagian ikhwana yang namanya Abdullah, Abdurrahman, kan kadang-kadang kita pengen praktis ya, karena kebiasaan orang Indonesia sebagainya nyingkat-nyingkat. Ya. Dul dul, dur. Ish, ada ism. Apa nama ini kok dipanggil dur, dur, dul, dul. Mereka sebagian heran kok, mengingkari mereka. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, intinya bahwasanya ini adalah termasuk bagian dari hak yang harus ditunaikan seorang bapak kepada anak-anak mereka. Wa kadzalika la yajuz. Ya. Dalam paragraf yang terakhir dari halaman 6, halaman 27. Wa kadzalika la yajuz ayyusamma isman mu'abbadan li ghairillah. Maka demikian juga tidak boleh untuk diberi nama seorang anak dengan nama yang diidhofahkan abad tadi, hamba tadi, kepada selain Allah. Seperti Abdul Uzza, hambanya Uzza. Uzza termasuk berhala yang disembah dari selain Allah. Ya. Al-Uzza itu adalah sebenarnya syajaratun. Ya. Itu sejenis pohon yang disembah dari selain Allah dulu, yang disembah oleh kaum jahiliyah. Ya. Nah. Atau Abdul Lata. Kalau Al-Lata, ya, itu adalah, ya, sejenis yang berhala pada dasarnya. Kalau dibaca Al-Lata, itu pada dasarnya dia adalah seorang saleh dulu sebelumnya, yang kemudian dia diagungkan, dikultuskan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya sesembahan kaum musyrikin zaman jahiliyah itu bermacam-macam, sebagaimana zaman sekarang pun bermacam-macam. Ya. Tidak dikatakan orang musyrikin itu hanya semata-mata nyembah patung, tapi musyrikin itu mereka bermacam-macam. Ya. Ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah gunung, ada yang nyembah lautan, ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah nabi, ada yang nyembah orang saleh. Itu terjadi juga pada zaman dahulu. Jadi bukan yang namanya musyrikin zaman jahiliyah dulu, zaman Rasulullah itu, bukan yang dikatakan jahiliyah itu yang nyembah patung tok, karena banyak sesembahannya mereka. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wala yajuzu ayyusama bi asma'il kuffar. Ya, jangan kemudian diberi nama seorang anak dengan nama-nama kuffar. Ya. Nah, makanya sebagai bentuk kita ya berlepas diri juga dari mereka. Wala bi asma'in fiha tazkiyatun linnafsi, dan demikian juga tidak sepantasnya seorang memberi nama dengan nama-nama yang terkandung padanya tazkiyah, rekomendasi bagi jiwa. Ya, di antara para ulama menyebutkan seperti contohnya taqi. Tapi padahal bagus ya, orang yang bertakwa, tapi ini terkandung padanya tazkiyah. Berarti dia orang yang bertakwa. Nah, itu termasuk kandungan tazkiyah. Rekomendasi tazkiyatun li nafsi tadi. Nah, ala kulli hal, penamaan Abdullah dan Abdurrahman itu disebutkan di dalam hadis, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai di sisi Allah, nama kalian yang paling dicintai di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Apakah kemudian mesti mutlak nama tersebut? Tidak. Ya. Bisa dengan nama-nama para sahabat dan yang lainnya dari nama-nama yang terkandung padanya kebaikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada sebuah hadis yang berkaitan dengan masalah tazkiyah tadi dalam halaman yang ke-28 dari riwayat Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabiyah Zainab bintu Abi Salamah. Inna Rasulullah, dalam paragraf yang kedua, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an hadzal ismi wasummitu Barrah. Sesungguhnya Rasulullah pernah melarang dari nama ini, yaitu dulu aku pernah dinamai dengan nama Barrah. Barrah itu sebenarnya nama wanita yang baik sebenarnya. Barrah itu kan artinya orang yang baik, yang salihah, itu maksudnya. Nah, beda dengan nama salihah ya. Nah, ini Barrah ya, menunjukkan bahwasanya ini adalah rekomendasi atau tazkiyah padanya. Faqala Rasulullah la tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri-diri kalian sendiri. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum, Allah yang paling tahu siapa yang di antara kalian orang yang paling taat atau orang yang taat di antara kalian. Faqalu bima nusammiha, kemudian mereka mengatakan, terus kemudian kami namai apa ya Rasul? Faqala samuha Zainab, beri nama saja Zainab ya. Nah, maka ini adalah bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, fala'alla naktafi bihadzal miqdar pada sesi yang pertama ini. Perlu ada sesi kedua apa tidak? Ya, biasanya ada sesi kedua. Yes. Nah, kita istirahat ya, ada Pak. Ya, sampai 11:30. Karena ini kurang lebih cukup untuk wudu, siap yang ngantuk fadhal. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan 5 menit lagi insyaallah. Kurang lebih. Nah, tafadhalu.